kamu Dewi cintaku. Kau berada di sisiku, semuanya ikutin saya ya, come on. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Akulah kekasih semuanya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gak pantasannya untukku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Akulah tak cahaya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gak terangi cinta kita. Makasih. Dewi cintaku yang memenuhi seluruh isi kamu. Kamu telah membuatku terpesona karena keanggunanmu. Hidup ini serasa indah saat kau berada. Semua yang ada di sini ikuti saya, come on.